kau tak mau mengerti, makin sengaja menyakiti hati. Sadarlah sayang bahwa antara kita pasti merana bila harus berpisah. Jangan berdusta, engkau pun masih cinta. Jangan berdusta.